猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫 seringkali berlangsung hingga ratusan ronde. Para pertarung bertanding tanpa sarung tinju. Jika seorang pria di suku Amnis memiliki jenggot, tandanya ia sudah menikah. Kita cenderung memiliki apapun yang ada di bagian atas suatu daftar. Ini disebut order effect. Mau tahu? Mau tahu? Mau.